Ada seorang pemuda baru berzina. Akhirnya dia nyesel. Udah selesai berzina, dia nyesel, dia taubat kepada Allah, dia nangis, dia mandi, dia wudu, dia langsung datang ke Masjid Nabawi untuk sholat asar bersama Rasulullah. Pas masuk ke masjid, dalam keadaan sangat takut kepada Allah, nyesel banget dengan dosa yang baru dia lakukan, dia langsung berdiri di saf pertama, sholat asar, nangis di dalam sholat. Selesai sholat, dia langsung bersimpuh di hadapan Nabi, nangis, memeluk Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah," kata dia. Nabi bertanya, "Kenapa kamu celaka wahai saudaraku?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Rasulullah langsung wajahnya sedih dan kecewa. Ya gimana lagi, udah terlanjur dia lakukan, itu termasuk dosa besar dan Nabi belum dapat wahyu. Intinya itu dosa besar dan Nabi benci kepada dosa besar. Langsung kecewa banget wajah Nabi. "Ya Rasulullah, gimana dengan saya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Itu dosa besar dan kamu ada tempatnya dalam api neraka," dan seterusnya. Nabi marah kepada dia. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mewahyukan ilham kepada Nabi SAW, bukan ayat tetapi ilham. Kemudian baru turun ayat, lalu Nabi tiba-tiba tersenyum. Kemudian memanggil lagi sahabat tadi yang udah pulang dalam keadaan sedih, "Sini, sini, sini." Nabi tanya, "Kamu tadi ikut sholat bersama kami?" "Ya, ya Rasulullah." "Sholat asar?" "Ya." "Berjamaah?" "Ya." "Sholat pertama?" "Ya." "Dari awal?" "Ya, ya Rasulullah." "Berbahagialah, Allah baru aja mengampuni seluruh dosa-dosa kamu." Bayangin, sholat asar doang tuh, belum sholat subuh yang lebih luar biasa lagi pahalanya. Berjamaah di saf pertama. Ya, jadi Allah nyaksiin hambanya yang baru berbuat zina, Allah mau marah kepada dia, tetapi Allah gak langsung marah, tunggu dulu. Karena Allah itu sabar menunggu seorang hamba bertaubat. Begitu dia datang ke masjid, Allah tuh udah langsung lupa. Gak mau lagi ngingat-ingat masalah dosa dia. Udah Allah turunkan Jibril datang kepada Muhammad. "Jangan kecewakan hambaku yang bertobat itu." "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah suruh Jibril, "Jibril datang, datang, bilang ke hambaku itu." "Katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, Allah pasti ngampunin. "Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Allah ampunkan semua dosa. "Ya Rasulullah, tapi saya sudah berzina." Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. "Ya Rasulullah," kata sahabat itu, "apakah ini hanya berlaku untuk saya saja?" Kata Rasulullah, "Ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu." Bayangin, orang yang banyak dosa datang ke masjid, Allah hapuskan dosanya.